Andai kau akan pergi, andai kau tak akan kembali, saat dunia pun akan berakhir. Andai kau tak punya lagi waktu untuk mengungkapkan perasaanku ini, andai ku tak mungkin lagi untuk bertemu dengan dirimu, walau sesaat untuk mengungkapkan aku cinta padamu, dan itu takkan terhenti. Takkan mungkin terhapus. Semakin ku mendekat, semakin ku rasakan jauh, semakin ku rasa akan perasaanku. Engkau yang selalu ku rindukan, tak pernah tahu apa yang ku inginkan. Andai ku tak mungkin lagi untuk bertemu dengan dirimu, walau sesaat untuk mengungkapkan aku cinta padamu, dan itu takkan terhenti. Meski dunia kan berakhir, ku tak akan berubah. Dari sekian lama kita bersama, kau kan merasa cintaku ini abadi, takkan mungkin terhapus. Sejenak saja ku ingin bersama, sesaat untuk mengungkapkan aku cinta padamu, dan itu takkan terhenti. Meski dunia kan berakhir, ku tak akan berubah. Dari sekian lama kita bersama, kau kan merasa cintaku ini abadi, takkan